bagian dari istiqomah. Tetapi kata para alim ulama, perintah istiqomah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya adalah cakupannya sangat besar. Sehingga para alim ulama mengatakan yang harus diistiqomahi itu apa? Salah satunya yang disebut oleh para alim ulama terkait dengan istiqamah itu adalah al-istiqamah, al-istiqamatul iman, atau al-istiqamatul aqidah. Jadi kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini istiqamah dalam iman. Istiqamah dalam ideologi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh bergeser sedikit pun. Salah satu contoh perintah yang terkait dengan al-istiqamatul iman adalah pada ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. La yakhruju minad dunya illa bil iman wa la yakhruju minad dunya bighairi iman. Jangan keluar dari dunia kecuali membawa iman, dan janganlah kita mati kecuali kita berada dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah al-istiqamatul iman. Tetapi persoalan mengistiqamahkan iman atau akidah kita itu tidak hanya persoalan bagaimana ketika kita nanti mati saja. Ya, tetapi juga pada saat kita ini masih hidup juga harus bicara tentang al-istiqamatul iman, al-istiqamatul akidah. Kenapa? Karena iman itu adalah tumbuh di sebuah medium yang mediumnya itu adalah sangat dinamis. Iman itu ibarat pohon, tidak ada pohon itu yang tumbuh di awang-awang. Semua pohon itu tumbuh di atas sebuah medium. Mediumnya adalah tanah. Iman itu ibarat pohon, dia itu tumbuh di atas tanah. Tanahnya itu adalah jiwa. Tanahnya itu adalah hati. Sementara kita tahu bahwa hati itu sifat dan watak dasarnya adalah berubah-ubah. Makanya kita diajari doa, ya muqallibal qulub, tabbit qulubana ala dinik. Sifat hati itu berubah-ubah. Makanya supaya kita aware, sadar bahwa hati itu punya sifat seperti itu, berubah-ubah dengan cepat, sekali kita iman, kadang-kadang sedetik kemudian berkurang, sedetik lagi hilang, sedetik lagi nambah karena faktor-faktor yang ada di sekitar kita, kita disadarkan dengan sebuah organ penting dalam hidup kita, dalam tubuh kita itu namanya adalah hati, yang bahasa Arabnya adalah qalb, sesuatu yang bergerak-gerak, sesuatu yang bolak-balik. Yang kedua, Rasulullah sendiri mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Hati itu sebagai medium iman itu bergerak-gerak, tidak stabil, sementara iman itu sendiri juga memiliki sifat yazid wa yanqus. Iman itu naik dan iman itu turun. Maka cukup lengkaplah alasan bagi kita ketika kita mau bicara tentang penjagaan hati. Kalau kita bicara tentang penjagaan iman, mesti kita ini merawat hati. Mesti kita ini merawat jiwa kita. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan kebaikan dan keburukan pada jiwa manusia, maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Menjaga hati itu penting dalam rangka menjaga iman. Ini ditandaskan lagi dengan sabda Rasulullah, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb." Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada sekumpal darah. Kalau darah itu baik, semuanya akan baik. Kalau jelek, semuanya akan jelek, dan itu adalah bernama hati. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman pertanyaannya adalah begini: ketika kita menyadari bahwa hati itu memang berubah-ubah dan iman itu naik dan turun, kita butuh maintenance terhadap hati, terhadap jiwa, terhadap iman. Pertanyaannya, kenapa tidak semua orang melakukannya? Jamaah sekalian, ini semuanya tergantung pada persepsi. Bagaimana kita mempersepsi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila kita ditanya, nikmat manakah yang paling besar? Lantas kita katakan nikmat yang paling besar, misalnya kita bilang saja adalah rumah misalnya, maka pasti rumah itu akan kita jaga dan kita aplikasikan seluruh resources kita. Kita habiskan waktu kita habiskan tenaga, energi kita, harta kita untuk memproteksi rumah itu. Kalau kita katakan rumah itu adalah the best thing given from Allah, hal terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka itu yang akan kita jaga. Sepanjang cara pandang kita seperti itu terhadap iman, maka insya Allah kita juga akan menjaga iman itu dengan baik. Kalau kita bisa menjawab, nikmat Allah yang telah diberikan kepada Anda, kepada kita semua, ini apa? Kalau kita bilang nikmat yang terbesar itu adalah iman, nikmat yang paling berharga itu adalah iman, maka pasti kita habiskan waktu kita. Pasti kita suplai ilmu kita. Pasti kita habiskan harta kita. Pasti kita habiskan seluruh resources yang kita miliki untuk memproteksi iman itu. Tapi kalau kita mengatakan, enggak kok iman itu wong kabeh, wong lho duwe, apa iman itu gak patek penting misalnya. Kalau kita mengatakan iman tidak sebegitu penting dan bukan merupakan nikmat Allah yang tertinggi, maka kita pasti tidak akan memproteksi, tidak akan berusaha melanggengkan iman. Itu yang berdampak pada hilangnya maintenance, kualitas maintenance kita terhadap iman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, secara sederhana iman itu menjadi tumbuh, menjadi lestari, menjadi kuat, menjadi kokoh apabila iman itu pertama kita proteksi dengan jalan kita melaksanakan hal-hal yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa salah satu yang bisa membuat orang itu imannya lebih tebal itu adalah ibadah. Ibadah apa saja, sepanjang ibadah itu ikhlas, sepanjang ibadah itu benar, sepanjang ibadah itu dilakukan dengan ilmu yang benar, insya Allah dampaknya adalah penguatan iman. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Iman itu akan bertambah dari iman yang sudah existing. Apabila kita tambahi dengan amal saleh, maka amal saleh itu akan bersifat memproteksi dan menambah, memperkuat iman kita. Ada hal lain yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengakibatkan iman kita itu menjadi bertambah. Apa itu? Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena itu jamaah sekalian, kita ini memerintahkan anak-anak kita untuk belajar ngaji. Kalau dulu kita mengaji itu alibakta. Seiring dengan majunya zaman dan majunya teknologi, komunikasi pendidikan, kemudian ada metode A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi jangan pernah lupa, sesungguhnya semua metode, semua apa saja yang kita buat agar kita mampu untuk membaca Al-Quran, itu pada ujungnya adalah supaya kita memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran sebagai ibadah, dan oleh karenanya dengan membaca Al-Quran itu iman kita menjadi bertambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza kita menambah, bertambah. Bagaimana kalau kita baca sendiri lebih istimewa lagi? Ini adalah hal-hal yang membuat iman kita bertambah. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah sewajarnya kalau kemudian kita bisa memahami kenapa Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau bisa dalam satu bulan, satu kali khatam. Atau kalau tidak bisa standar seperti itu misalnya 2 bulan sekali khatam. Bahkan di dalam Al-Quran surah Muzammil pada ayat ke-20, jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran. Sehingga ayatnya berbunyi begini, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran yang gampang. Kalau memang kita ini repot, baca yang gampang. Tidak terima hanya ayat itu saja, ditambahi ayat itu pada ayat yang sama. Faqra'u ma tayassara minhu. Dan bacalah dari Al-Quran apa yang kamu rasakan gampang. Kenapa? Karena salah satunya adalah bahwa membaca Al-Quran itu bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita sering mengalami bahwa ketika kita belum dapat memahami maknanya pun iman kita ini sudah bertambah. Minimal perasaan dekat kepada Allah itu bertambah. Apatah lagi kalau kita tambahi dengan skill Al-Quran berikutnya, yaitu tadabbur Al-Quran. Apalagi kalau kita implementasikan Al-Quran itu menjadi sebuah kenyataan, pasti itu akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang bisa membuat iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kita harus bersikap, harus berbuat sebagaimana yang kita perbuat terhadap gadget-gadget kita. Kita punya HP, kita punya internet, kita punya ini. Dan semua orang yang memiliki peralatan-peralatan yang serba, yang disebut dengan gadget ini, selalu saja keunggulannya itu diukur dari apakah gadget itu tersambung dengan internet atau tidak. Karena bagaimana gadget itu bermanfaat tergantung pada apakah gadget itu tersambung kepada sebuah server di alam maya sana, di sebuah tempat yang mungkin kita tidak tahu. Apakah server itu bernama Facebook, server itu bernama Twitter, server itu bernama situs berita, atau apa saja. Tapi begitu kita katakan bahwa gadget Anda ini bagus, tapi sayang sedikit, kartunya itu tidak membuat Anda menjadi get connected terhadap internet, percuma awakmu tuku larang-larang begitu. Jadi kehebatan gadget kita itu sungguh pun berapapun mahalnya merek yang kita beli, selalu kemanfaatannya ditentukan dari koneksinya itu dengan dunia maya itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih logika sederhana seperti itulah yang juga diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan kita itu adalah ketika kita get connected dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan hendaklah kamu sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Fi nafsika, di dalam jiwamu. Bil ghudu, dalam keadaan tadarru'a wa khifah, dalam keadaan rendah diri. Wa dunal jahri minal qaul, dalam kalimat yang pelan-pelan. Pada waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin. Ada perintahnya sekaligus ada larangannya. Perintahnya kita disuruh menyebut asma Allah, larangannya jangan sampai kamu menjadi orang yang lalai dari menyebut asma Allah. Berarti perintah ini sangat kuat. Jadi bagaimana kita get connected kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu akan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, iman inilah yang membuat kita ini jadi cerdas. Saya ulangi sekali lagi, rahasia kecerdasan kehidupan itu adalah rahasia kecerdasan iman kita. Karena setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akalnya itu jadi lurus. Enggak ada orang beriman sempurna akalnya bengkok. Enggak ada. Ada orang belajar apapun, tapi tidak sungguh-sungguh. Mbok sampai kapanpun dia tidak bisa menguasai skill itu kalau tidak sungguh-sungguh. Tetapi begitu orang punya iman, sungguh pun kapasitas memorinya tidak terlalu banyak, tetapi kesungguhannya luar biasa. Pasti lambat laun orang itu pasti mampu memiliki kemampuan. Inilah yang dapat menjelaskan fenomena kenapa banyak orang-orang yang secara akliyah, secara IQ, dia IQ-nya tinggi tetapi hidupnya kacau. Tapi banyak orang-orang yang mungkin IQ-nya rendah, mungkin IQ-nya standar saja, tapi kesungguhannya luar biasa sehingga kehidupannya menjadi tertata. Karena memang rahasia kecerdasan itu semuanya berawal dari rahasia kecerdasan iman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita jamin, lihat saja kasusnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu secara pendidikan rendah. Beliau berasal dari kalangan budak, tapi cerdasnya minta ampun. Hidupnya menjadi luar biasa. Apa problemnya? Apa masalahnya? Apa keuntungan dan keunggulannya dia? Karena imannya kuat. Sebab begitu orang itu beriman, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan karena husnudzonnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak pernah plinplan, dan sikap tidak plinplan itulah yang membuat seseorang dihargai oleh orang lain dan seterusnya. Maka lambat tapi pasti hidup itu on the track. Ketika kita sudah on the track, masalah sukses itu hanya masalah waktu. Sama dengan kalau kita katakan, Anda mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Kalau kita berasal dari Surabaya, Jakarta itu arahnya barat. Sepanjang mobil kita arahkan ke barat, dan pada jalan yang menuju Jakarta, untuk sampai ke Jakarta itu hanya persoalan. Kita berani ngebut apa tidak. Tapi kalau kita bilang, Jakarta di mana? Di barat. Anda mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Mobil kita hadapkan ke selatan. Mbok sampai kapan pun tidak pernah sampai Jakarta. Ini gambaran sederhana orang yang beriman. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah, istiqamah yang kedua itu adalah al-istiqamatul ibadah. Istiqamah kita dalam masalah ibadah. Kenapa mesti ibadah ini harus kita kasih sifat istiqamah ini? Sebab Allah tidak menjadikan kita itu kecuali kita ini mesti beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah sekalian, kita harus sama-sama memahami kondisi zaman. Ketika kita hidup di Indonesia, pada hari-hari ini, memang kita mendapati bahwa kita punya masalah dengan keluangan waktu. Di Indonesia itu yang paling mahal, itu adalah waktu. Jamaah sekalian, ini berbeda dengan kondisi-kondisi di tempat lain. Misalnya di Eropa. Di Eropa, kebanyakan orang bekerja mungkin hanya dalam masa 6 bulan, tetapi mereka pada 6 bulan berikutnya sudah bisa off, sudah bisa istirahat. Di Arab Saudi juga seperti itu, di negeri-negeri yang makmur juga seperti itu. Tapi di Indonesia belum sampai pada tahapan ini. Sehingga kita sering melihat bahwa manusia, masyarakat Indonesia itu kebanyakan Tapi pada saat mana kita tidak bisa bangun, siapa yang akan membangunkan kita? Pada saat mana kita lalai dari ibadah, ada lapis kedua dari hidup ini yang punya kewajiban untuk menjaga kita tetap beribadah. Siapa? Keluarga. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu dalam proses memerintah keluargamu untuk melaksanakan salat. Di sini tegas lapis kedua dari pemerintah ibadah yang mendorong untuk beribadah itu adalah keluarga. Ditambah lagi dengan ayat Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jelas lagi bahwa keluarga punya kewajiban agar menjaga seluruh anggotanya berada dalam keistiqomahan ibadah. Bahkan jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk menikah? Salah satu substansi besar, prinsip besarnya adalah pada prinsip ta'awun. Prinsip tolong-menolong. Dalam agama kita dikatakan ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam ketakwaan, kebaikan, dan jangan bertolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Inilah fungsi keluarga. Maka penjelasannya adalah hadis Rasulullah yang mengatakan, rahimahullah. Sungguh Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang apabila orang itu laki-laki, dia suami, kemudian dia bangun di tengah malam. kemudian dia lihat istrinya masih tidur, dibangunkan istrinya, kemudian tidak mau bangun, dipercikkan setetes air di wajah istrinya, kemudian bangun. Begitu juga sebaliknya istri, ketika dia bangun, suaminya tidak bangun, dilakukan hal yang sama, sampai akhirnya mereka dapat melaksanakan ibadah. Maka Allah mengatakan, rahimahullah, orang ini mendapat rahmat yang besar dari Allah. Inilah fungsi dari keluarga itu primernya. Selain fungsi sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Itu fungsi primer dari keluarga adalah ini. Maka mesti kita pastikan anak kita sudah sholat belum. Keluarga kita sudah sholat belum. Keluarga kita yang terdekat, lingkar terkecil dari keluarga kita. Istri kita sudah benar enggak pakaiannya. Istri kita sudah benar enggak ilmunya. Suami kita sudah benar enggak cara ibadahnya dan sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab kita. Dan yang lebih penting lagi jamaah sekalian, dan ini agak jarang dibicarakan, adalah bahwa sesungguhnya tanggung jawab ibadah itu supaya bisa istiqomah itu juga dibebankan kepada institusi terbesar di dalam agama, di dalam masyarakat. Siapa itu? Negara. Saya kasih contoh. Umar bin Khattab itu adalah seorang presiden. Dia adalah khalifah, salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Jamaah sekalian, Umar bin Khattab ketika menjadi presiden, pekerjaannya dia itu banyak, tetapi beliau masih menyempatkan untuk turun ke bawah, turba. Dan ketika beliau turba, yang menjadi perhatian beliau itu mayoritas ada pada dua titik. Yang pertama, persoalan Kaisra. Maka kita sering mendengar Umar bin Khattab itu dalam sebuah cerita menjadi merasa berdosa sehingga dia pulang ke Baitul Mal, kemudian mengambil sekarung gandum, beberapa karung gandum yang berat, kemudian digotong sendiri. Kemudian pembantunya mengatakan, wahai Umar, bukankah Anda khalifah? Kenapa Anda tidak nyuruh saya ini gotong gandum? Saya kan tidak enak, Anda ini juragan, maksud saya ini jalan kaki sementara Anda yang gendong gandum. Apa kata Umar? Nah, nek awakmu gelem mikul dosaku ya pikulen. Gitu. Kenapa? Karena dia bertemu dengan seorang wanita dan anaknya yang tidak bisa makan. Apa sih yang dikhawatiri Umar dari orang seperti ini? Dia khawatir kalau wanita ini kemudian benar-benar tidak mendapatkan bagian rezeki. Kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, kemudian dia lari dari agama. Kira-kira nanti pada saat Allah memanggilnya, bagaimana tanggung jawabnya? Sebab Umar itu pernah mengatakan begini, wallahi demi Allah, kalau dalam masa pemerintahan Umar ini, ada seekor keledai yang mati kelaparan di sungai Eufrat di Iran, padahal waktu itu di Irak. Padahal waktu itu Umar berada di Madinah, kekuasaannya sudah sampai Mesopotamia itu. Sampai ada di sana keledai mati kelaparan, pasti Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi perhatian yang pertama itu adalah Kaisra. Kenapa mesti Kaisra? Karena Kaisra itu menjadi alasan terpenting, menjadi alasan, salah satu alasan penting orang itu bisa beribadah atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan kadzal faqru ayyakuna kufran. Yang kedua, Umar bin Khattab itu ketika turba, kunjungan-kunjungan melihat wilayah-wilayahnya, yang menjadi perhatian beliau itu adalah persoalan agama, persoalan ibadah. Maka ada sebuah cerita yang sangat masyhur ketika Umar bin Khattab di tengah malam berdiri melihat rumah-rumah, kemudian didekati masing-masing rumah, kepengen tahu apa sih aktivitasnya orang-orang yang berada dalam rumah. Maka suatu ketika Umar bin Khattab pada saat itu bertemu dengan sebuah rumah yang rumah itu sedang melaksanakan sholat malam dan membaca surah At-Tur, Wat-Tur, Wakitabim Mastur, sampai pada ayat Inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya adab Tuhanmu itu benar-benar terjadi. Malahu min dafi', kalau sudah terjadi, tidak ada yang bisa nolak. Saat itu Umar kemudian terjatuh dan kemudian sakit untuk beberapa waktu. Apa yang dicari oleh Umar dalam kesempatan itu? Yang dicari ingin memastikan, pada saat saya menjadi pemimpin ini, berapa jumlah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sungguh pasti setiap pemimpin ditanya apakah umatnya beribadah atau tidak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.